Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihuda waqtaba qarahu ila yumidin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini, malam Jumat, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan barokahnya kepada kita. Hujan ini barokah. Ya, hujan adalah salah satu barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di antara tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika turun hujan, kita dianjurkan untuk mengatakan, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, ya turunkanlah hujan yang bermanfaat untuk kami. Jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat. Maka sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, kita berdoa kepada Allah agar menjadikan hujan ini hujan yang bermanfaat. Kita pun berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kalau hujan bisa menyuburkan tanaman-tanaman, maka begitu juga ilmu agama, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, dia dapat menyuburkan hati yang kesan, hati yang kering. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, terutama ya, turunnya hujan ini dikabarkan oleh Nabi SAW adalah salah satu momen terkabulnya, terijabainya doa-doa hamba. Sintanila turadda. Ada dua waktu yang tidak akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yani pasti akan dikabulkan. Indan nida wa tahtal matar. Ketika adzan dan ketika turun hujan. Maka hendaknya bagi kita memanfaatkan momentum turunnya hujan untuk banyak berdoa kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita lanjutkan kajian kita pada tafsir Al-Quran dari tafsir Ibnu Katsir. Masih pada surat Al-Mumtahana, kita telah sampai ayat yang ke-7. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladhina adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadir. Wallahu ghafurur rahim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala atau Allah subhanahu wa ta'ala akan berjanji untuk menjadikan di antara kalian dan di antara orang yang kalian musuhi di kalangan mereka mawaddah. Allah jadikan apa? Cinta dan kasih sayang. Wallahu qadir. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengampuni dan maha penyayang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ayat-ayat yang sebelumnya, sebagaimana telah kita kaji, ya, Allah subhanahu wa ta'ala melarang kepada orang-orang yang beriman untuk memberikan loyal, wala, cinta dan kasih sayang kepada orang-orang kafir. Bahkan sekalipun mereka adalah kerabat sendiri, keluarga sendiri. Dan ini tentu saja bukan suatu hal yang mudah. Bukan suatu hal yang mudah. Yakni, kita tidak boleh untuk mencintai ya, orang-orang kafir walaupun itu adalah keluarga kita sendiri. Ya mungkin kalau keluarganya semuanya muslim masih gampang ya. Bayangkan kalau misalkan ada di antara keluarga yang berbeda agama, seorang anak yang orang tuanya masih kafir, atau orang tua yang anaknya masih kafir, atau di antara keluarganya saudaranya kafir. Tentu larangan ini bukan suatu hal yang sangat mudah bagi mereka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah harapan kepada orang-orang yang beriman, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan cinta dan loyalitas kepada orang-orang kafir. Di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu sebuah harapan bahwa orang-orang kafir yang kalian harus benci mereka, bisa jadi suatu saat Allah Subhanahu wa taala ya membuka pintu hati mereka menerima agama Islam, sehingga sekat pemisah ya antara kalian dengan mereka, kemudian ya Allah Subhanahu wa taala rubah menjadi cinta dan kasih sayang. Dan ini ma'asyiral muslimin terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang dahulunya adalah orang-orang kafir yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai dan loyal kepada mereka, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya berikan hidayah kepada mereka. Sebut Abu Sufyan misalkan, yang awalnya adalah orang yang sangat memusuhi Islam, ya, memusuhi Islam. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menikah dengan putrinya Ummu Habibah, Abu Sufyan masih dalam keadaan kafir. Ya, tapi pada saat Fathu Makkah, Allah Subhanahu wa taala membukakan hidayah untuk beliau dan untuk para sahabat-sahabat Nabi yang lain. Abbas bin Abdul Muttalib, ya, paman beliau Abbas, dan para sahabat Nabi yang lainnya. Jadi maksud ayat ini adalah harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ya antara kalian dan orang-orang yang kalian musuhi, yaitu orang-orang kafir tersebut, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala cinta dan kasih sayang. Jadi Allah akan merubah, Allah akan memberikan hidayah kepada mereka untuk masuk Islam. Karena Allah yang membolak-balik hati manusia. Makanya ayat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu qadir. Allah itu Maha mampu, termasuk mampu untuk merubah hati manusia. Ya, yang tadinya kafir dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala masuk Islam. Yang tadinya memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Ya, sebaliknya ada juga sebagian orang yang dirubah, yang tadinya beriman cinta kepada Allah kemudian menjadi orang-orang yang kafir. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita semuanya untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita di atas hidayah ini. Nabi saja di antara doa yang sering beliau panjatkan adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah, zat yang membolak-balik hatiku, ya, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana dengan kita? Kita enggak boleh merasa aman. Oh, saya sudah Islam, saya sudah beriman. Enggak boleh merasa. Karena Allah yang membolak-balik. Qulubul ibadi baina usbu'in min asabi'ir rahman. Hati manusia itu dalam jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah yang akan membolak-balik sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terutama di zaman ini, zaman yang penuh dengan fitnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Bersegeralah kalian melakukan amal-amal soleh sebelum datang fitnah-fitnah seperti ya potongan ya malam yang gelap gulita. Seorang yang di waktu pagi masih dalam keadaan beriman, sorenya sudah berubah menjadi kafir. Sore kafir, ya pagi menjadi beriman. Yabi'ur rajulu dinahu li'aradin minad dunya. Seorang menjual agamanya demi dunia. Ini fitnah pada zaman kita sekarang ini, ya begitu sangat dahsyat sekali. Oleh karenanya istiqamah, tegar, ya konsisten di atas agama Allah Subhanahu wa taala itu berat. Berat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqam." Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian mereka istiqamah. Kata para ulama, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, ada katir, ini banyak. Orang-orang yang cuma mengatakan saya beriman, saya muslim, ini banyak. Summastaqamu, kemudian mereka bisa istiqomah, tegar, konsisten sampai Allah Subhanahu wa taala ya mencabut nyawanya, ini yang qalil, ini yang sedikit, ini yang jarang, ini yang berat. Makanya hendaknya bagi kita untuk berupaya bagaimana kita bisa istiqomah. Caranya bagaimana? Pertama, perkuat keimanan kita. Makanya dalam ayat tadi, surat Fussilat, sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian mereka apa? Istiqomah. Ya, ini menunjukkan bahwa istiqomah tidak mungkin tercapai kecuali kalau seorang itu beriman terlebih dahulu. Tauhid. Dikatanya memperkuat tauhid, memperkuat keimanan, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, kita harus memperbarui keimanan kita. Ya, mencharge keimanan kita. Kalau kita punya HP baterainya habis, kita akan ya menchargernya, ngecasnya. Begitu juga iman kita. Kalau iman ini sudah mulai berkurang, ya, maka hendaknya bagi kita untuk segera memperbaharuinya dengan amal saleh, dengan ketaatan kepada Allah. Innal imana la yahluku kama yahluku tsaub fajaddidul imana fi qulubikum. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya iman seorang itu luntur sebagaimana baju juga luntur, maka perbaharuilah keimanan kalian. Yang kedua, hendaknya bagi kita untuk semangat ngaji agama, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang tidak mungkin istiqamah kecuali dengan ilmu. Seorang tidak mungkin istiqamah kecuali dengan ilmu. Ya, karena yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah, fitnah syubhat, fitnah syahwat adalah cahaya ilmu. Cahaya ilmu. Ilmu yang bisa menyelamatkan kita sehingga menunjukkan kepada kita ini yang salah, ini yang benar. Ya, tanpa ilmu kita enggak bisa membedakan. Seperti kalau di tengah kegelapan tidak ada sinar, kita enggak bisa membedakan. Ya. Baik. Yang ketiga, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin istiqamah, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati kita semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balik. Ya, perbanyak doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah, zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di atas ya ketaatan kepada. Kemudian yang keempat, di antara cara untuk istiqamah juga adalah dengan mencari komunitas teman yang baik, sahabat yang baik. Ya, karena teman, sahabat ini memiliki pengaruh yang luar biasa. Betapa banyak orang yang baik menjadi buruk karena berteman dengan orang-orang yang buruk. Sebaliknya, betapa banyak juga orang yang tadinya buruk kemudian berubah menjadi baik karena berteman dengan orang-orang yang baik. Al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalih. Seorang itu berdasarkan agama teman dekatnya. Maka lihatlah, selektiflah dengan siapa Anda berteman. Ya. Karena hati manusia itu lemah. Kalau dia berteman, biasanya niru dengan temannya. Niru dengan temannya. Dia berusaha mencontoh, meniru ya temannya, meneladani temannya. Kalau temannya baik, dia akan ketularan baik. Kalau temannya buruk, dia akan ketularan buruk. Kemudian yang keempat dan yang kelima, ma'asyiral muslimin, agar kita bisa istiqamah adalah kita selalu muhasabah, introspeksi diri, mengevaluasi diri kita, ya, mengevaluasi diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab. Ya, introspeksilah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mengintrospeksi diri, maka kita akan bisa memperbaiki, meningkatkan kualitas keimanan kita, ya. Nah, dan menambal kekurangan-kekurangan yang ada. Kemudian Allah tutup, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni orang-orang kafir kalau mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Allah itu Maha Pengampun. Sekalipun orang yang kafir sekalipun, tapi kalau dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan ampuni. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengampuni semua dosa. Yakni kalau seorang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang mengatakan bagaimana dengan ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa syirik, itu bagi yang tidak bertobat. Itu bagi yang tidak bertobat. Jadi ayat Allah tidak mengampuni dosa syirik itu kalau dia enggak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bagi yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun dosanya termasuk dosa kekufuran, dosa syirik kepada Allah Subhanahu, kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seorang telah bertobat kepada Allah, maka Allah akan ya mengampuninya. Ya. Baik. Dan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sering kita bahas, memiliki beberapa syarat. Ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menyesali perbuatan kita, dan yang ketiga adalah ya berjanji, bertekad untuk tidak mengulanginya, dan yang keempat adalah mengiringinya dengan amal-amal kebajikan. Dan jika itu berkaitan dengan hak manusia, maka hendaknya bagi kita untuk meminta maaf, minta dihalalkan. Dan orang kalau sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menutupi dosa-dosanya, enggak perlu untuk dibongkar-bongkar lagi, diungkit-ungkit lagi. Hendaknya bagi kita untuk menutupi aib diri kita dan aib orang lain. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Termasuk aib-aib kita sendiri, enggak perlu untuk diungkit-ungkit lagi, dibongkar-bongkar lagi. Sekarang lagi ada viral apa? Postingan 10 tahun yang lalu disandingkan dengan yang sekarang. 2019 masih begini, sekarang 2019 begini. Ya. Itu masalah. Kalau yang perbedaan yang dulu masih melakukan dosa, dulu belum jilbaban, fotonya belum jilbaban, sekarang sudah jilbaban. Ini tidak diperkenankan. Karena ini membongkar aib diri sendiri. Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Setiap umatku itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali orang yang menampakkan dosanya. Orang yang menampakkan dosanya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menutupi aib kita, Allah sudah sayang sama kita, maka jangan khianati kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan membuka, membongkar lagi lembaran-lembaran kita yang kelam, yang lama. Baik. Dan dari ayat ini juga ma'asyiral muslimin menunjukkan kepada kita satu faedah penting, yaitu apa? Tidak boleh bagi kita berlebih-lebihan dalam memusuhi seseorang. Sebagaimana kita juga enggak boleh berlebih-lebihan dalam mencintai seseorang. Ya, orang yang kita benci sekarang ini bisa jadi suatu saat Allah beri hidayah kepada dia. Ya, sebagaimana orang yang kita cintai sekarang ini bisa jadi suatu saat disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jangan pernah berlebih-lebihan dalam menghukumi seseorang, baik dengan pujian, berlebih-lebihan dalam memuji, atau berlebih-lebihan dalam menghina, merendahkan. Tidak boleh. Ya, karena Allah membolak-balik. Kata Nabi SAW, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Cintailah orang yang kamu cintai sedang-sedang saja. Karena bisa jadi orang yang kamu cintai sekarang ya menjadi orang yang kamu benci suatu saat nanti. Wa baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Bencilah terhadap orang yang kamu benci sedang saja. Jangan terlalu berlebihan dalam membenci. Karena bisa jadi orang yang kamu benci sekarang suatu saat menjadi orang yang kamu cintai. Kan sering itu ya dalam kehidupan kita. Orang yang dahulunya kita benci dia karena dia orangnya ya kafir, orangnya memusuhi, tapi ternyata Allah membukakan hatinya untuk menerima agama Islam. Sebagaimana sebaliknya, orang yang kita sanjung, orang yang kita puji, ternyata Allah sesatkan dia. Ya, sehingga menjadi orang yang kita benci. Jadi jangan berlebih-lebihan di dalam memuji, jangan juga berlebih-lebihan di dalam membenci. Selanjutnya Allah mengatakan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian, yaitu orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian di dalam agama ini, dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Allah enggak melarang kalian an tabarruhum, kalian berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ayat ini penting sekali karena banyak orang salah paham, gagal paham. Ketika kita mengatakan tidak boleh bagi orang Islam loyal kepada orang-orang kafir, banyak orang salah memahami, berarti kita harus apa? Ya, membunuhi orang-orang kafir, ngebom mereka, berbuat zalim kepada mereka. Enggak. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan hal ini. Ya, menjelaskan supaya tidak salah siapa paham. Kata Allah, Allah tidak melarang kalian dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung kalian. Ini syaratnya. Jadi tidak semua orang kafir itu kan memerangi kita. Ya, karena orang kafir itu ada beberapa macam. Di dalam agama Islam, orang kafir itu ada 4. Pertama, kafir harbi. Kafir yang memerangi kita. Yang kedua, ada kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu orang kafir yang tinggal di negara Islam, ya dia diberi izin untuk meyakini keyakinannya, memeluk agamanya, tapi dengan syarat dia membayar jizyah sebagai jaminan keamanan untuk dia. Yang bayar jizyah, bayar pajak kalau bahasa kita sekarang, itu orang-orang kafir, sebagai jaminan keamanan untuk dia. Yang ketiga adalah orang kafir mu'ahad. Orang kafir mu'ahad itu adalah orang kafir yang antara kita dengan mereka ada perjanjian damai, tidak saling memerangi. Ya. Yang keempat ada kafir lagi namanya kafir musta'min. Yaitu orang kafir yang masuk ke negara Islam dan mendapatkan jaminan keamanan. Seperti misalkan turis masuk ke Indonesia misalkan melalui visa. Visa itu jaminan keamanan dari negara. Visa itu zaman sekarang itu adalah sebagai jaminan keamanan. Nah, yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini tidak boleh bagi kita untuk berbuat zalim kepada mereka, membunuh mereka, enggak boleh. Bahkan Nabi SAW mengancam orang-orang yang membunuh orang-orang kafir demi mu'ahad atau musta'min. Kata Nabi, "Man qatala dimmiyan aw mu'ahadan lam yarih ra'iatal jannah." Barang siapa yang membunuh orang kafir dhimmi atau mu'ahad, maka dia tidak mencium bau surga. Jadi ini yang harus dipahami, bahwa orang kafir itu tidak satu tingkatan, ya. Satu tingkatan. Nah, kata Allah SWT, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir, demikian juga untuk berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi kita untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir dhimmi, orang-orang kafir mu'ahad, orang-orang kafir musta'man. Kita mendakwai mereka, menasihati mereka, jual beli dengan mereka. Ya, kita mereka misalkan butuh bantuan, kita bantu, boleh. Itu tidak dilarang bagi kita. Mereka sakit, kita jenguk, boleh. Rasulullah dulu menjenguk seorang Yahudi. Ya, seorang Yahudi. Rasulullah pernah diundang oleh Yahudi, datang beliau. Jadi dalam masalah-masalah sosial, dalam masalah-masalah kemanusiaan, kita boleh untuk berbuat baik kepada mereka. Ya, karena Islam itu adalah agama yang menganjurkan kepada kita berbuat baik kepada siapapun. Bukan hanya kepada orang Islam saja. Kepada non-Muslim pun kita harus berbuat baik. Bahkan kepada hewan sekalipun, kita dianjurkan untuk berbuat baik. Itu indahnya agama Islam. Ya, yang tidak boleh itu, dalam masalah-masalah tadi, akidah. Ya, kita latah menyerupai mereka. Gaya hidup mereka, cara beragama mereka, tasabbuh dengan mereka, itu yang enggak boleh. Man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum. Atau kita ikut-ikutan perayaan mereka, ikut Natal bersama misalkan. Karena itu berarti apa? Ya, menodai keyakinan kita dan merusak akidah kita. Enggak boleh. Ya, seorang muslim harus punya prinsip. Kapan dia berbuat baik, ya, kapan dia tidak boleh berinteraksi dalam hal-hal kepada orang-orang kafir, ada harus dipetakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Jual beli misalkan, interaksi jual beli, ya, sama non muslim boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan ketika meninggal dunia, ya, baju besinya beliau digadaikan kepada seorang Yahudi. Kita menunjukkan bahwa boleh seorang itu ada hubungan bisnis dengan non-muslim, orang-orang kafir, boleh. Itu bukan suatu hal yang dilarang. Menerima hadiah orang kafir, ada orang kafir ngasih hadiah kepada kita misalnya, boleh. Rasulullah dulu diberi hadiah kadang kendaraan, ya, imar, kadang dikasih baju, selama barang yang dihadiahkan tersebut bukan sesuatu yang haram. Kalau dikasih khamr babi ya nggak boleh berarti, ya. Tapi kalau misalkan dikasih hadiah yang memang tidak melanggar syariat, maka boleh untuk diterima. Itu bukan termasuk wala cinta kepada mereka, bukan. Ini termasuk berbuat baik. Ya, baik. Oleh karenanya kayaknya perlu dipetakan ini, mana yang boleh dan mana yang tidak. Jadi yang diperbolehkan itu ya satu, kita misalkan kita jual beli dengan mereka, bisnis dengan mereka, ini boleh. Ya, yang kedua yang diperbolehkan juga kepada mereka adalah kita menziarahi mereka tatkala sakit, boleh. Rasulullah pernah memenuhi undangan mereka selama undangan tersebut bukan undangan yang buka, boleh. Ya, kemudian juga ya apalagi mendakwahi mereka, menolong mereka, bantu mereka dalam kesusahan, boleh bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka. Demikian juga berbuat baik, berbuat adil kepada mereka, maka ini adalah boleh. Karena Islam menganjurkan kepada kita berbuat baik dan berbuat adil kepada siapapun. Yang enggak boleh adalah ya, pertama tasabbuh dengan mereka, menjadikan mereka sebagai pemimpin, teman dekat, curhat, ya. Kemudian ikut dalam perayaan mereka, mengucapkan selamat atas perayaan mereka. Ya, ini tidak diperbolehkan. Nah, selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, la yanhaqullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka. Oleh karenanya, tatkala Asma binti Abi Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW, tatkala ibunya yang saat itu masih musyrik mau datang ke Madinah, ya, maka Asma bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ibuku datang, dia ingin menemui saya, bolehkah saya menemuinya, menyambung ya silaturahmi dengannya? Kata Nabi, na'am sili ummi, sambunglah apa ibumu, berbuat baiklah dengan ibumu. Kayaknya dalam surat Luqman juga Allah mengatakan apa, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Jika kedua orang tuamu memaksamu murtad dari agama Islam, jangan taati, tapi tetaplah berbuat baik kepada orang tua. Jadi tetap berbuat baik kepada orang tua. Bukan berarti perbedaan agama menjadikan kemudian kita misalkan membunuh orang tua, zalim kepada orang tua, durhaka kepada orang tua. Enggak. Bahkan hendaknya bagi seorang anak, kalau orang tuanya belum masuk Islam, ya, di samping berdoa kepada Allah, mendakwainya dengan yang baik, tetap menunjukkan akhlak yang baik. Bisa jadi dengan akhlak yang baik tersebut malah meluluhkan hati orang tua, ya, melunakkan hati orang tua, sehingga membuka hatinya untuk memeluk agama Islam. Ya, sesuatu yang sangat penting. Tidak mengapa kita berbuat baik kepada orang-orang non-muslim. Kita misalkan punya tetangga orang kafir, kita kasih hadiah dia. Siapa tahu dengan kita menunjukkan akhlak yang baik tersebut, dia akan tersentuh untuk memeluk agama Islam. Dan itu banyak. Kisah-kisahnya banyak. Banyak orang itu masuk Islam, ya, ketika melihat akhlaknya orang-orang Islam yang menunjukkan ya, keindahan agama Islam itu sendiri. Banyak. Karena peran akhlak di dalam dakwah itu sangat penting sekali. Seorang berdakwah itu enggak mesti menjadi seorang ustaz, ya, atau khotib Jumat, enggak mesti. Kita dengan akhlak kita yang baik itu juga apa? Berdakwah. Ya, karena dakwah itu kan artinya mengajak. Mengajak. Betapa banyak orang tertarik masuk Islam, ya, melihat akhlak, melihat perbuatan kita daripada omongan. Kadang diomongi enggak masuk. Ya, mental aja. Tapi dengan melihat renyuh hati. Ya, dakwah dengan perbuatan itu lebih meresap, ya, lebih menyentuh daripada dengan ucapan. Ya, baik. Demikian juga ma'asyiral muslimin, Allah tidak melarang kita untuk berbuat adil kepada orang-orang kafir. Bahkan adil itu hukumnya wajib kepada siapapun, bahkan kepada orang kafir sekalipun. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8, wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum menjadikan kalian untuk tidak berbuat adil kepada mereka. Ya, jangan karena kita benci kepada dia, akhirnya kemudian kita melampaui batas, zalim kepada dia. Tetap adil itu wajib hukumnya kepada siapapun, walaupun itu kepada orang-orang kafir. Ya, dari sini dapat kita ketahui, ya, indahnya agama Islam yang menganjurkan kepada kita berbuat baik, berakhlak baik, walaupun kepada non muslim, kepada orang-orang kafir. Subhanallah. Andaikan kita mempraktekkan akhlak Islam, ya, syariat Islam yang indah ini, maka Islam ini akan tersebar, ya, lebih luas lagi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ini menunjukkan bahwasanya pertama, Allah punya sifat cinta. Dan ini harus kita imani. Ya, sebagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat cinta bagi Allah, hanya saja jangan menyamakan cinta Allah dengan cintanya makhluk. Allah mencintai, makhluk juga mencintai, tapi cintanya Allah tidak sama dengan cintanya makhluk. Ya, dan ini juga menunjukkan kepada kita tentang pentingnya keadilan. Adil itu adalah sesuatu yang sangat penting, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik adil terhadap diri kita, adil kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita harus adil. Ya, adil terhadap istri-istri kita, kalau yang punya lebih dari satu istri, ya kan, harus adil. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki dua istri atau lebih kemudian enggak adil, nanti besok pada hari kiamat apa? Miring. Ya, jadi kalau nanti di kiamat ada orang miring, tandanya apa? Dia enggak adil poligaminya. Nah, demikian juga adil dalam memberikan hukuman, terutama bagi para pemimpin, ya, harus adil. Enggak pakai tebang pilih. Ya, kalau yang punya duit, yang punya kehormatan, yang punya jabatan dibiarkan, ya, atau ringan lah gitu hukumannya, hanya simbolis saja, ya, basa-basi aja. Tapi kalau yang melakukan tersebut adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang, ya, rakyat jelata, ya, baru kemudian hukumannya sangat tajam sekali. Sehingga seperti istilah orang, apa? Ya, hukum yang tajam ke bawah, ya, tumpul ke atas. Ya, ini tidak diperlu. Ini yang bikin binasa suatu negara. Ini yang bikin hancur suatu negara. Tatkala hukum itu tidak ditegakkan dengan adil. Nabi SAW pernah mengatakan, sesungguhnya yang bikin binasa umat-umat sebelum kalian, ya, seperti ini, pilih kasih dalam penerapan hukum. Demi Allah, seandainya Fatimah, putri Muhammad SAW, maling, mencuri, saya sendiri yang akan potong tangannya. Begitu keadilan agama Islam. Innama yanhaakumullah 'anil ladzina qataluukum fid-diin wa akhrajuukum min diyaarikum wa dhaaharu 'ala ihraajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaa'ika humudh-dhaalimuun. sesungguhnya yang Allah larang kepada kalian. Nah ini, jadi Allah kalau berbuat baik kepada orang kafir, ya kita jual beli dengan mereka, kita berbuat baik kepada mereka, membantu kesusahan mereka, ziarah tatkala mereka sakit, ya nggak apa-apa, itu nggak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah larang adalah ya kalian loyal, cinta kepada orang-orang yang memerangi kalian dalam agama ini dan mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Wadhaharu ala ihrajikum, dan mereka kongkalikong, ya saling bahu membahu, saling bantu membantu dalam mengusir kalian. Karena orang-orang kafir itu walaupun mereka sendiri berseteru antara mereka, tapi kalau urusan memerangi umat Islam, mereka bersatu padu. Ini yang harus kita pahami ya. Orang kafir itu kan macam-macam. Yang ini Nasrani, ini Yahudi, ini Buddha, Hindu, ya, ini Konghucu dan sebagainya. Mereka sendiri berpecah belah. Tapi kalau untuk memerangi umat Islam, mereka bersatu. Ya, mereka bersatu. Oleh karenanya, kalau kita umat Islam tidak bersatu, ya, ini yang akan menjadi biang kekalahan umat Islam. Ya, kenapa umat Islam pada zaman kita sekarang sering kalah menghadapi orang-orang kafir? Karena salah satunya adalah karena kita sendiri apa? Berpecah belah di antara kita. Ini yang menjadikan kita lemah. Ini yang menjadikan kita gampang dikalahkan oleh orang-orang kafir. Ya. Nah, jadi yang Allah larang adalah mencintai mereka. Wa may yatawallahum fa ulaika humud dhalimun. Barang siapa yang loyal kepada mereka, cinta kepada mereka, yaitu orang-orang kafir arbi yang memerangi umat Islam, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya, mereka adalah orang-orang yang zalim. Dari ayat ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membolak-balik hati manusia. Bisa jadi orang kafir diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk Islam, sebagaimana orang Islam juga bisa jadi disesatkan oleh Allah menjadi orang yang murtad dari agamanya. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah tidak boleh bagi kita untuk berlebih-lebihan di dalam mencintai dan membenci. Karena semuanya bisa berubah. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Termasuk mengampuni orang-orang kafir ya, yang telah bertaubat dari kekufuran dan kesyirikan mereka, memeluk agama Islam. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah bolehnya berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir. Boleh. Ya, itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini bahwa Allah memiliki sifat cinta yang sesuai dengan keagungannya. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah larangan untuk loyal kepada orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Nah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.